Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasul alaihi salatu wasalam yang mencintai Rasulnya, mengikuti tauladan dan kutuahnya, karena beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul alaihissalam terdapat uswah hasanah, tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang dia mengharap ridhonya Allah, perjumpaan dengan Allah, dan mengharap kebahagiaan di hari akhirat, dan bagi orang yang mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ingat yang banyak. Sehingga Rasul alaihissalam Allah Ta'ala utus dengan membawa al-huda wa dinil haq. Walladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Berlaku bagi kita ikhwanu dan zani Allah, apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma atakum rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihissalatu wassalam maka tinggalkanlah. Sehingga di sini wajib bagi kita untuk kita mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk kita bisa menjalaninya, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk kita meninggalkannya. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Sehingga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi barometer benarnya cinta kita kepada Allah ataukah tidak. Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, katakanlah wahai Nabi, jika kalian memang mengaku cinta kepada Allah, buktikanlah benarnya cinta kalian dengan mengikuti aku, kata Rasul alaihissalam. Kalau itu kamu jalani, kalau itu kamu lakukan, mengikuti Rasul alaihissalam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam ikhwan fi din azani Allah iyyakum. Sehingga seseorang mengetahui yang dengan itu kemudian dimudahkan untuk bisa mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam adalah menjadi sebab mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan atas kekurangan kesalahannya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu adalah perkara yang sangat kita idam-idamkan kelak kita di yaumul qiyamah. Utamanya bagaimana seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. berbahagialah orang yang demikian, dan itu bisa digapai dengan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kajian kita ikhwan fillah jazakumullah, sebagai karya besar, karya ilmiah yang berisi bimbingan ilmu dari pena para ulama, di antaranya adalah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang membedah memang tentang sifat, karakter, kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, keseharian beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau berbuat dalam kehidupan sehari-harinya. Maka itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Semoga dengan sebab kita membaca kitab ini menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk semakin bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab yang ke-26, bab majaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat lauk pauk Rasul alaihi wasallam. Apa yang menjadi favorit Rasul alaihi wasallam dari makanan beliau, lauk yang beliau pergunakan untuk makanan beliau, maka ini adalah bagian dari kehidupan Rasul alaihi wasallam, keseharian Rasul alaihi salatu wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, terakhir di pertemuan kita adalah hadis yang ke-162. Hadis 163. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang termasuk dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa wal asal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi halwa, manis-manisan, kue yang manis-manis. Nah, dan juga al-asal, madu. Hadis sahih dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini telah kita ketahui ikhwan fillah jazakumullah, karena keseharian Rasul alaihi wasallam di antara yang paling banyak tahu adalah istri-istri Rasul alaihi salatu wasallam, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan hadis yang ke-164. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد ابن يوسف أن عطاء ابن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مسويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Nah, ini juga sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya ya. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' beliau atau Sunan Tirmidzi, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Ummu Salamah, termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabarkan bahwasannya Ummu Salamah menghidangkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam janban maswiyan. 6. Potongan daging yang dibakar, dipanggang. Fa'akala minhu, maka Rasulullah sallam makan daging tersebut. Summa qama ila shalah, kemudian beliau berdiri pergi menuju salat. Wa ma tawaddoa, dan beliau tidak berwudu, artinya tidak batal wudunya. 6. Ini sudah kita kaji. Ikhwan fillah jazani Allah iyakum. Di sana ada hadis sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, tawaddu'u mimma massatin nar, berwuduklah kalian dari memakan sesuatu yang terkena api, yang dipanggang. 6. Maka dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, hadis tersebut mansukh. Hadisnya sahih tapi secara hukum mansukh, dihapus. Awalnya dilarang atau membatalkan wudu, bukan dilarang ya, membatalkan wudu makan daging panggang atau sate dibakar. Nah, awalnya itu perkaranya membatalkan wudu. Namun ikhwan fillah jazani Allah dimansukh pada akhirnya sebagaimana termasuk hadis Ummu Salamah di sini. Rasulullah SAW makan daging yang dipanggang atau dibakar di atas api dan beliau sholat tanpa berwudu. Nah, kecuali apa kemarin? Daging unta, mau dipanggang, mau direbus, kalau daging unta membatalkan wudu. Nah, apa sebab? Kita tidak diberitahu sebabnya. Yang jelas, kita mengikutinya sebagai ta'abbudan, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti Rasul alaihi wasallam, mentaati Rasul itu sudah bernilai ibadah. Karena tidak semua perintah ataupun larangan itu disebutkan hikmahnya. 6. Hikmahnya di antara yang jelas adalah sebagai ujian bagi kita mau taat atau tidak. 6. Ikhwan fillah jazani Allah yakum. Selanjutnya hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn Haris qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjidi. Dari hadis Abdullah ibn Haris, beliau mengatakan, kami pernah makan bersama Rasulullah sallam daging panggang, nah, atau kalau sekarang dikenal sate lah gitu, di masjid. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazani Allah juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau, Sunan Ibnu Majah. Pada sanadnya terdapat rawi Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini diperselisihkan di kalangan para ulama apakah hadisnya lemah ataukah ya ini hasan atau sahih. Sebagian berpendapat hadisnya lemah kalau beliau riwayatkan setelah beliau mengalami ikhtilat fil hifdi, tercampur dalam hafalan hadisnya. Kapan? Sejak beliau mengalami kebakaran maktabahnya, perpustakaannya. Nah, jadi ada rawi-rawi yang sandaran kuatnya itu kitab. Karena seorang rawi hadis, muhaddis, itu ada dua tipe. Yang pertama adalah doktu soder, kuat hafalannya. Jadi sekalipun gak megang kitab, hafalannya lancar, gak salah-salah. Nah, ada yang kedua adalah doktul kitab, kuatnya itu memegang kitab. Kalau sandarannya kepada hafalan kurang, tapi kalau kitab, karena dulu nerima hadis, ada yang diantaranya mereka catat. Nah, catat. Maka orang yang demikian ketika meriwayatkan hadisnya dengan membawa kitab diterima. Nah, Ibnu Lahiyah itu sejak kitab-kitab hadisnya itu terbakar, perpustakaannya, maktabahnya terbakar, sehingga tercampur hafalannya. Nah, tercampur hafalannya itu kan sanad hadis A masuk pada sanad hadis yang lainnya. Nah, sehingga sebagian ulama memandang ya ini tidak diterima hadisnya kalau diriwayatkan setelah terjadinya terbakarnya kitab. Kalau sebelumnya masih diterima. Nah, Ada yang berpendapat baik sebelum atau setelahnya lemah, kecuali ada penguat. Jadi lemahnya itu bukan lemah sekali. Nah, ya ini lemahnya itu masih ringan. Kesalahannya enggak dominan, enggak banyak. Kalau ada jalan yang lain atau orang lain, riwayat yang lain menguatkan, baru diterima. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Sebenarnya dikuatkan juga oleh Syekh Mukbil. Ikhwan fillah jazakumullah yakum. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah ada penguatnya. Nah, ada penguatnya termasuk yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, sehingga Asy'ar Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini adalah sahih li ghairi. Nah, sahih li ghairi. Faedah dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, pertama, Rasulullah SAW makan bersama para sahabah. Jadi ini satu kebiasaan. Rasulullah SAW makan bersama para sahabah. Makan berjamaah. Nah, dan makan jamaah ini ada surat khusus dalam Al-Quran. Namanya Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu hidangan makanan secara berjamaah. Nah, ikhwan fillah Allah yakum. Kemudian yang kedua, makan berjamaahnya Rasulullah SAW bahkan di masjid. Artinya tidak mengapa makan di masjid. Nah, makan di masjid itu tidak mengapa. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga kebersihannya untuk tidak mengganggu kenyamanan bagi orang yang beribadah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum. Kemudian diantaranya yang menjadi hidangan adalah al-maswi, daging panggang atau sate. Nah, ini sebagaimana hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Ummu Salamah. Pakai swin, shiwa. Nah, shiwa itu artinya adalah al-maswi, daging panggang atau daging sate. Taib. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'ar an Abi Sahrah Jami' min Saddad anil Mughirah bin Abdullah anil Mughirah ibn Syu'bah dari Mughirah bin Abdullah dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, dua Mughirah beda. Qala Diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa utiya bi janbin maswi summa akhadha safrata fa ja'ala yahuzzu fa hazzali biha minhu qala fa ja'a Bilalun yu'dinuhu bis salah fa alqa safrata fa qala ma lahu taribat yada qala wa kana saribuhu qad wafa faqala lahu akussuhu laka ala siwakin au kussahu ala siwak. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, aku bertamu bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Jadi datang ke rumah sebagian sahabat bertamu. Fa'utiya bijan bin maswi, maka didatangkan, dihidangkan potongan daging panggang. Suma akhada safrata faja'ala yahuzzu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil safrah, pisau. Nah, syafrah itu adalah sikin, pisau. Seperti hadis tentang menyembelih hewan. Fal yuhidda safratahu. Hendaknya dia mempertajam pisaunya. Syafrah. Faja'ala yahuzzu. Maka Rasulullah SAW mulai mengiris, memotong daging tersebut. Nah, daging yang dihidangkan bentuknya besar, sehingga perlu dipotong lagi. Fahazzali biha minhu. Dan Rasul alaihissalam memotongkan daging untukku. di Rasulullah SAW, potong, kasihkan kepada Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini termasuk bagaimana lemah lembutnya beliau bersama sahabat yang lain. Tidak mesti beliau yang dilayani. Kadang beliau adalah juga melayani sahabat. Nah, bentuk kasih sayangnya beliau kepada para sahabat. Ikhwan ibn izzani Allah iyyakum. Fahazzali biha minhu, beliau salah-salah memotongkan untukku sebagian daging tersebut. Qala faja'a Bilal, kemudian datanglah waktu itu Bilal, yu'dinuhu bisolah, memberitahukan kepada Rasul alaih salatu wassalam masuk waktu sholat. Berarti sholat apa ini kalau malam hari ini? Sholat isya. Nah, sholat isya. Fa'al qasafrah, maka Rasulullah SAW pun melempar pisaunya, letakkan, sudah masuk waktu sholat. Faqala malahu taribat syiadah, Rasulullah SAW mengatakan, malahu taribat syiadah, apa, ada apa ini si Bilal, taribat syiadah. Taribat syiadah itu sebenarnya ikhwan, taribat dari kata turab, turab itu tanah. Ya ini tangannya berlumuran tanah. Nah ini dalam bahasa Arab bukan yang dimaukan makna secara bahasa. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Ada kalanya makna pujian, ada kalanya makna celaan. Nah, makna pujian seperti hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tunkahul mar'ah lil arba, manusia perempuan itu dinikahi karena empat kriteria. Nah, pertama, nah, cantiknya. Nah, kalau dapat cantiknya alhamdulillah. Yang kedua, yakni nasabnya, keturunan dari keluarga-keluarga yang baik, alhamdulillah. Yang ketiga, hartanya, barangkali dapat warisan banyak, alhamdulillah. Nah, tapi Rasulullah SAW yang kata keempat, yakni fatfardatiddin, pilihlah yang punya agama. Nam, wanita yang religius gitu ibaratnya. Taribat syadab, maka kamu akan beruntung. Itu yang pokok agama. Makanya kata Imam Ahmad, beliau kalau mengharapkan, nam, ikhwan azani Allah, kamu tanya, nam, mana cantik, cantik, gimana keluarganya bagus, bagus, banyak punya harta, punya atau tidak? Nah, itu belum. Terakhir, gimana agamanya? Kalau agamanya bagus, sudah. Itu jatuhkan pilihan. Nah, kalau agamanya nggak bagus, nah, nggak dipilih. Berarti pilih tidak pilih karena agamanya. Yang tiga tadi pelengkap bonus. Nah, kalau dapat empat-empatnya alhamdulillah spesial. Nah. Tuh. Mau cari lagi? Mau. Nah. Insyaallah. Taribat syiadah. Beruntung kamu. Nah, beruntung. Tayyib. Jarabahu man jarabah. Sudah membuktikan yang membuktikan. Nah, yang belum silakan membuktikan. Ini resepnya Rasul alaihissalatu wassalam. Enggak diragukan lagi. Ikhwan fillah jazakumullah, itu yang yakni pujian taribat syiadah. Nah, apakah maknanya di sini pujian? Malahu taribat syiadah. Ada apa sih Bilal? Nah, ini kalau pujian berarti alhamdulillah memberitakan waktu masuk sholat. Artinya beliau tidak lagi ngiris daging. Habiskan yang sudah ada. 6. Qala kemudian Mughirah bin Syu'bah mengatakan, wa kana saribuhu qad wafa. Ini ada yang mengatakan rawi dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnad beliau dengan lafaz ucapan Mughirah sendiri, wa kana syaribi, dan waktu itu kumis saya qad wafa, sudah lebat kumisnya Mughirah bin Shu'bah. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mughirah bin Shu'bah, aku suhulaka ala siwak, maukah aku potongkan kumismu di atas siwak. Dalam riwayat yang lain, au kusahu ala siwak, potong kumismu di atas siwak. Maksudnya di atas siwak itu gini, siwak itu diganjalkan bawah, kelebihannya ya itu yang dipotong. Nah, ukuran lah gitulah. Ini memudahkan biar enggak kena bibir nanti untungnya. Nah, diangkat, lebihnya melebihi yang siwak itu dipotong. Kalau kita kan pakai sisir misalnya. Nah. Ini ikhwan fillah jazakumullah, perhatikan Rasulullah SAW. Kalau tadi juga ngasih daging ke Mughirah. Tidak hanya itu. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap sahabatnya, mengamalkan tuntunan sunnah dan termasuk sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu perilaku-perilaku adab yang termasuk bagian dari fitrah, kesucian. Fitrahnya orang yaitu yang baik demikian. Kalau fitrahnya masih lurus, baik, benar, mesti itu kumis itu dipotongnya pendek. Nah, enggak yakni di lebatkan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ukurannya adalah bibir atas. Kalau sudah lewat bibir, itulah yang harus dipotong. Nah, tidak menutupi bibir. Nah, apalagi kalau berjamaah. Jamaah apa? Di antaranya boleh ikhwan fillah jazakumullah, ketika enggak ada halangan, minum berjamaah itu boleh. Minum berjamaah dari satu. Biasa kalau orang Arab ikhwan yakni Marok itu apa? Kuah masakan daging, karena disendirikan. Kalau kita kan masakan daging berkuah itu jadi satu, Mas, langsung masukkan di nasi. Nah, nanti kalau antum ngundang orang Arab, kalau antum begitu enggak jadi makan dia. Nah, sahada, majnun anta. Gitu bilang. Apa ini? Gila kamu. Orang ya campur aduk itu enggak bisa makan dia. Jadi sendiri, makanya keringnya, makannya kering. Nah, marok itu diseruput. Nah, diminum. Mangkok seruput. Sekarang gantian. Nah, kalau samping antum sebelum antum kumisnya panjang. Nah, dan jangan tambah asin nanti. Nah, sahih itu disebutkan ikhwan, di antara hikmahnya kumis itu disuruh memotong, di antaranya itu. Nah, untuk ketika makan berjamaah tidak menjadi sebab yakni istilahnya cicik bagi temannya. Nah, suatu yang diminum. Karena minum dari satu gelas berjamaah boleh. Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum. Apalagi kalau biasa kita sama keluarga ya, sama anak, sama istri. Nah, Rasulullah kan minum dari gelas di tempat bibirnya Aisyah. Nah, ya kan? Itu. Jadi perhatikan. Istrinya minum dari sisi itu. Dari sisi itulah juga Rasulullah SAW meminumnya. Nah, ini ya ada romantisnya. Itu, insya Allah. Romantis itu jadi sunnah. Ya. Ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Perhatikan, Rasulullah SAW terhadap sahabatnya, nah juga perhatian. Perkara-perkara yang itu sunnah. Sampai Rasulullah SAW menawarkan dalam satu riwayat, maukah aku potong kumismu? Nah, dengan ukuran tadi siwak. Dalam riwayat yang lain, kussahu 'ala siwak, potonglah kumis di atas siwak. Nah, ikhwani fillah jazakumullah yakum, dan ini adalah termasuk bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat yang lainnya sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz qassus sawarib wa akhur liha wa khaliful musyrikin, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot, selisihlah orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi. Nah, dan ikhwan ibn azanillah, satu tuduhan yang tidak ada dalil bahwasanya oh itu pelihara jenggot itu anu tuntutan zaman itu saja. Nah, ya ini supaya tidak menyamai musuh dalam perang. Nah, karena kalau orang-orang musyrik, musuh-musuh orang-orang kafir, mereka enggak pelihara jenggot supaya tidak salah dalam perang, makanya pasukan kaum muslimin suruh berjenggotan yang itu. Ini adalah tidak ada dalil yang demikian. Ikhwan ibn azanillah. Kenapa? Karena diantaranya adalah tidak disebutkan dalam dalil jelas. Yang kedua adalah perintah tersebut, yaitu umum, baik dalam keadaan perang ataupun tidak dalam keadaan perang. Nah, bahkan dalam kitab sholah disebutkan Rasulullah SAW diketahui membaca bacaan antara yaitu takbiratul ihram dan bacaan al-fatihah, beliau bergerak jenggotnya karena jenggot beliau lebat, diketahui oleh para sahabat bergerak jenggotnya berarti beliau membaca bacaan, sehingga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang engkau baca antara takbiratul ihram sebelum baca al-fatihah? Beliau kemudian mengajarkan doa istiftah. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah yakum. Dan sudah lewat bagi kita bagaimana jenggot Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Ini di antara beberapa faedah dari hadis ini. Kemudian di antara faedah juga ikhwan adalah bagaimana Bilal sebagai seorang muadzin, al-muadzin mu'tamin. Orang yang adzan itu adalah orang yang terpercaya, disiplin waktu. Nah, karena dia yang perhatian dengan waktu sholat, sehingga beliau pun memberitahukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk waktu sholat. Nah, ini Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masuk kemudian hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Wasil ibn Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufiya ilaihi dhira' wa kanat tujibuhu fanahasa minha. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging, potongan daging, farufi'a ilaihi dhira'. Naam. Ditawarkan kepada beliau yakni dhira'. Dira ikhwan yakni lengan bagian depan. Naam. Lengan bagian depan. Wa kana tujibuhu, adalah bagian itu yang disenangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Fana hasa minha, kemudian Rasul salam menggigit daging tersebut. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah, di sini faedah di antara lauk Rasul alaihi salatu wasalam ketika ada tentunya bagian daging. Nah, yang disenangi oleh Rasulullah SAW adalah dhira', bagian lengan atau paha yang bagian depan. Bagian depan. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat Nah, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kata Qadhi Iyad, mahabbatu sallallahu alaihi wasallam lidira linujhiha wa surati istimraiha ma'ziyadati laddatiha wa halawatimu madzakiha wa bu'duha an mawadil adza. Cintanya atau senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, pada lengan bagian depan karena cepat dan mudah masak bagian tersebut, berarti secara daging lunak. Nah, ditambah bagian itu ada kelezatan. Nah, enak bagian ini, enak. Nah, kemudian bersih, lebih sehat karena jauh dari tempat kotoran. Nah, kalau yang belakang kan dekat. Nah, itu wallahu a'lam disebutkan oleh beliau. Jelas di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah SAW menyenangi lengan bagian depan. Nah, dan nanti ikhwan jazani Allah, saking senangnya beliau ini, bahkan kalangan musuh, yaitu orang-orang Yahudi pun tahu. Nah, datang hadis berikutnya, bagaimana orang Yahudi ya ini pernah meracun Rasul alaihi wasallam, diletakkan di masakan, yakni daging lengan bagian depan. Kita baca hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair yakni Ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad bin Iyad an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallam yujibuhu dhira, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi dhira, lengan bagian depan. Qala wa summa fid dhira, pernah diracun. Nah, pernah diracun lengan bagian depan itu. Wa kana yara anna al-yahuda sammuhu, dan adalah Rasulullah SAW berpandangan ini orang Yahudi ini. Nah, kelakuan atau perbuatan orang Yahudi yang meracun. Nah, jadi kisahnya adalah ikhwan fillah jazakumullah yakum, disebutkan enam orang Yahudi bertanya daging apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW setelah diberitahu bagian lengan bagian depan, maka sengaja dikasih racun dan dihidangkan kepada Rasul alaihi wasallam. Nah, dibuatkan makanan hidangkan kepada Rasul alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, Rasulullah SAW sempat memakannya sedikit. Kemudian beliau diberitahu bahwasanya daging tersebut diracun. Nah, datanglah suatu kali wanita yang meracun tersebut kepada Rasul alaihi wasallam setelah masuk Islam. Awalnya dalam Islam, belum masuk Islam, datang kepada Rasul alaihi wasallam dalam keadaan masuk Islam. Maka Rasul alaihi wasallam menanyainya dan dia ngakuin benar dia yang meracunnya. Di antaranya kenapa dia meracun? Justru karena ikhwan jazani Allah, waktu dia masih Yahudi, dia mau membuktikan. Kalau Rasul ini seorang Rasul, memang seorang Nabi, pasti akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau bukan Nabi, berarti akan meninggal. Nah, di kala itu kebetulan ada sahabat yang juga ikut memakannya dan meninggal. Ya, ini sahabat Bisr bin Barra bin Ma'rur Al-Ansari, meninggal setelah makan itu. Nah, adapun Rasul alaihi wasallam alhamdulillah ikhwan jazani Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di hari meninggalnya Rasul alaihi wasallam, beliau sempat mengeluh karena efek racun itu dirasakan. Nah, saat mau meninggalnya beliau alaihi wasallam. Jadi wanita tersebut mengakui sampai mengatakan ingkungta malikan istarah ingkungta malikan istarah naminka wa ingkungta nabiyan fallahu sayuhmika. Kalau engkau sebagai orang raja biasa, penguasa saja, maka kami akan istirahat dari engkau. Artinya kami enggak akan terganggu lagi dengan engkau. Tapi kalau engkau memang seorang nabi, pasti Allah Ta'ala akan menjagamu. Maka ketika Rasulullah SAW enggak meninggal, baru dia masuk Islam. Nah, demikian kisahnya disebutkan Ikhwan Azizani Allah Iyakum di Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, datang dalam Sahih Al-Bukhari keluhan Rasul alaihi wasallam dari hadis Aisyah. Ya Aisyah, kata Rasulullah SAW, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar fa hadha awan wajadtu inqita'a amhari min dalika sum. Naam. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, naam, aku masih merasakan sakitnya akibat makanan yang pernah aku makan di Khaybar. Jadi kejadian ini setelah perang Khaybar. 6. Ini yakni racun tersebut menjadi sebab terputusnya sebagian urat. 6. Dikarenakan racun tersebut beliau rasakan sakit. Demikian yakni irqun muttasilun bil qalb. Urat yang nyambung ke jantung. Secara racun sebenarnya racunnya ganas. Nah, sehingga ada sahabat yang waktu itu ikut makan meninggal. Ikhwan fil azani Allah iyyakum. Menjadi syahid dari bab kita adalah Rasulullah SAW, bagian yang disenangi oleh beliau adalah al-tiro. Hewan itu kalau dipotong, yakni bagian lengan yang depan. Nah, kanan atau kiri, nanti ada hadis. Bahkan beliau karena senangnya pernah dihidangkan sekali, minta lagi. Hidangkan lagi. Nah, setelah dihidangkan kedua, Rasulullah SAW minta lagi. Nah, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada berapa lengan depan hewan itu? Nah, kata Rasulullah, seandainya kamu tidak tanya, nah, asal kamu ambilkan, maka akan datang, kamu akan dapati diro ada. Cuman karena tanya, nah, akhirnya berhenti. Subhanallah. Itu diantara nanti mujizatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Ikhwan fillah, Allah iyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.